Sip. Santai, masih kene jam 10 lewat 10 menit. Hah? Naon? Oh jam salapan salah. Jam salapan lewat 10 menit, heeh. Baik atuh saeutik.